Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahim asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bab yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, yaitu seputar bab Al-Aniyah, bab tentang permasalahan bejana-bejana yang digunakan sebagai tempat air. Dan telah kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam bab tersebut, yaitu hadis dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafihima, dan jangan kalian makan dari piring-piring keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, demikian pula piring-piring yang terbuat dari bahan emas atau perak, adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian umat Islam Allah sediakan di akhirat di dalam al-jannah. Dan telah kita sebutkan permasalahan al-fiqhiyah terkait hadis ini, di antaranya adalah permasalahan khilaf di antara para ahli ilmu seputar memanfaatkan emas dan perak selain dari masalah al-ina was-suhaif, bejana-bejana dan piring-piring. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kemarin telah disebutkan membagi masalah ini menjadi tiga macam yang disebutkan oleh mereka para fuqaha. Yang pertama al-itikhadz, sekedar memajang emas dan perak tanpa menggunakannya. Di zaman sekarang ini kan banyak pajangan-pajangan yang terbuat dari emas atau perak, terkadang berbentuk piagam, piala, perhiasan yang digantung dan yang semisalnya. Ini termasuk dari masalah al-itikhadz. Yang kedua al-isti'mal fil akli wasyurb, menggunakan emas dan perak untuk dia makan dan dia minum. Dia makan bisa berbentuk piring yang terbuat dari emas ataukah perak, ataukah bisa dimaksudkan padanya sendok yang terbuat dari bahan emas atau keperak. Nah, demikian pula asyurb, sebagai sarana untuk dia meminum satu minuman, gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dalam masalah ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tidak ada khilaf di antara ahli ilm tentang diharamkannya hal ini untuk umat Islam, berdasarkan hadis Hudzaifah bin al-Yaman yang tadi kita sebutkan, larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masalah yang ketiga adalah hal isti'mal fi ghairil akli wasyurb, memanfaatkan emas dan perak tapi bukan dalam rangka untuk dia makan dan dia minum. Digunakan emas dan perak dia gunakan untuk jam tangannya, ataukah dia gunakan untuk tempat bolpennya, atau dia gunakan sebagai berangkas tempat uangnya, ataukah sebagai tempat parfumnya? Fi ghairi al-akl wa syurb, bukan digunakan dalam rangka untuk dia makan dan dia minum. Dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, terjadi khilaf yang panjang di antara ahli ilm. Adanya akhdun warad, adanya penyampaian dalil kemudian dibantah oleh sebagian di antara mereka. Namun yang rajih dalam bab ini, wallahu a'lamu bissawab, adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-ulama yang menyebutkan dilarangnya seseorang memanfaatkan emas dan perak dengan tujuan ia menggunakan emas dan perak tersebut untuk satu hajatnya, untuk satu keperluannya. Dan larangan hadis Dhaifah Ibn Yaman terkena kepada hal tersebut. Ini wallahu a'lamu bishawab. Sebagian di antara ahli ilm seperti halnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah, demikian pula Imam Sunani rahimahullah, beliau merajihkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya larangan memanfaatkan emas dan perak hanya sebatas pada hadis Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala an, dalam masalah digunakan untuk sebagai sarana makan dan minumnya. Sehingga pada masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan makan dan minum, mereka membolehkan, mereka membolehkannya, karena pelarangan di dalam hal tersebut membutuhkan dalil yang sharih, yang sahih, yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Namun wallahu a'lamu bisawab, walaupun pendapat ini dari sisi pendalilannya juga pendapat yang kuat, namun yang afdal dan lebih berhati-hati untuk kita adalah kita tinggalkan hal tersebut. Kita cukupkan mencari bahan-bahan selain dari emas dan perak. Ini lebih berhati-hati dan lebih menenangkan, dan inilah yang disebutkan oleh kebanyakan di antara ahli al-ilm. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian sebelum kita menyebutkan masalah yang berikutnya, kita bacakan hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah di dalam bab tersebut. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, seseorang yang dia minum dari bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya yang dia masukkan di dalam perutnya adalah api neraka jahannam. Yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sehingga seseorang yang dia meminum satu minuman yang terbuat dari bahan perak, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan adanya wa'id, adanya ancaman bahwasanya yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka jahannam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Beliau disebutkan oleh sebagian di antara ahli al-ilm, di antaranya Az-Zahabi rahimahullah di dalam risalahnya Siyar A'lam An-Nubala, menyebutkan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha adalah satu-satunya wanita yang berhijrah ke negeri Habasyah. Telah kita ketahui bahwasanya di zaman awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kaum muslimin melakukan dua hijrah, Yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke kota Madinah. Dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ada yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah satu-satunya wanita yang pertama kali berhijrah ke kota Habasyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau adalah satu-satunya wanita yang pertama kali berhijrah ke kota Madinah. Satu-satunya wanita yang pertama kali berhijrah memasuki kota Madinah, yakni satu-satunya wanita yang berstatus sebagai seorang istri. Nah, ini Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dan di dalam hadis ini tadi kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi seseorang yang dia meminum dari bahan alat yang terbuat dari perak. Rasul mengancam bahwasanya yang dia minum di dalam perutnya adalah api neraka jahanam. Yujarjir, masdarnya adalah jarjarah, maknanya secara bahasa adalah sautu wuqu'il ma'i fil jawf. Sautu wuqu'il ma'i fil jawf, suara jatuhnya air di tenggorokan, di dalam kerongkongan, ya kan? Ketika seorang dia menelan air pasti ada suaranya. Nah, menunjukkan bila kita maknakan hadis ini dengan makna yang tadi kita sebutkan, artinya yang dia telan, yang dia minum adalah api neraka jahanam. Dan jahanam sendiri termasuk dari nama neraka jahanam. Neraka di dalam Al-Quran disebutkan memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah jahanam. Di antara namanya pula adalah saqar, ya kan? Di antara namanya pula adalah as-sa'ir, al-hawiyah, al-hutamah, dan yang lainnya dari nama-nama neraka jahanam. Dan neraka jahanam tersebut bertingkat-tingkat. Masing-masing tingkatan memiliki nama yang berbeda dengan tingkatan yang lainnya. Jahanam ini termasuk dari nama dari salah satu tingkatan yang ada di neraka jahanam. Di dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama di antaranya adalah di dalam hadis ini sebagai dalil bahwasanya asyurb fi ina'il fiddah, seseorang minum dari bahan tempat berisikan air minum yang terbuat dari bahan perak, ini termasuk dari dosa besar. Termasuk dari dosa besar. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya ancaman dengan neraka jahanam. Yang dia telan, yang dia minum adalah api neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut ini termasuk dari dosa besar. Dan dosa besar seperti yang kita ketahui tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh. Tidak bisa dihapus dengan amalan sholat, ya kan? Tidak bisa dihapus dengan amalan puasa dan amalan-amalan sholat yang lainnya yang Rasulullah SAW menyebutkan akan bisa menghapus amalan-amalan kejelekan. Dosa besar akan dihapus dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Sehingga di dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan as-salawatul khams wa ramadhan ila ramadhan wal jum'ah ila al jum'ah mukaffiratun lima bainahunna in ijtunibatil kabair. Ramadhan yang satu ke ramadhan yang berikutnya, salat yang satu ke salat yang berikutnya, salat lima waktu dan Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya akan bisa menghapus dosa-dosa kesalahan seorang muslim yang dilakukan di antara waktu keduanya. Ini cintuni batil kabair, apabila pelakunya meninggalkan dosa besar. Nah, apabila pelakunya dia meninggalkan dosa besar, sehingga dosa besar tidak dihapus dengan amalan soleh, namun yang menghapusnya adalah taubatan nasuha, bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan di dalam masalah ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ada beberapa masail yang diperselisihkan oleh mereka para ulama. Di antara masalah yang diperselisihkan oleh mereka para ulama adalah hukum isti'malil ina al-muti'i bidzahabi awil fiddah. Hukum seseorang memanfaatkan bejana-bejana ataukah piring-piring, namun bejana dan piring tersebut itu dilapisi dengan emas ataukah perak, ya kan, lapisan bahan aslinya besi, tapi ada sepuhan, ya kan, ada lapisannya. Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ahlu al-ilm, menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau berpandangan yuhramu isti'maluhu, diharamkan bagi seseorang untuk menggunakannya, walaupun hanya sekedar sepuhan lapisan dari bahan emas atau perak. Sehingga menyebutkan bahwasanya hadis yang melarang seseorang untuk meminum dan memakan dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak, ini masuk pula di dalamnya, walaupun hanya sekedar campuran-campuran, sepuhan-sepuhan ataukah lapisan-lapisan saja, bukan sebagai bahan asalnya. Ini pendapat dari mazhab Al-Hanabilah. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang sahih dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau berpandangan dibolehkannya bagi seorang untuk menggunakannya. Naam, jawazu isti'malihi, dibolehkan bagi seorang untuk menggunakannya dengan syarat idza kana al-ina'ul muti yumkin istikhrajuhu minhu ba'da 'irdihi 'ala an-nar fayuhram. Dengan syarat bejana-bejana tersebut adalah bejana yang dari sisi lapisannya ketika dibakar dengan api, didekatkan dengan api, maka tidak sampai meleleh. Tidak sampai meleleh perak dan lapisan perak dan emasnya. Kalau semisal didekatkan ke api benda yang panas kemudian ternyata ada lelehan, ya kan, meleleh, maka berarti tidak boleh bagi seseorang untuk meminum dari bejana dan piring tersebut. Artinya kalau semisal didekatkan ke api kemudian ternyata emas dan perak tersebut tidak meleleh, berarti hanya sekedar semprotan, ya kan, hanya sekedar mungkin warna saja, sekedar pewarna. Kalau yang didekatkan ke api bisa meleleh, biasanya bahannya banyak, ya kan, lempengan kemudian ditempel kemudian dilapisi sehingga terlihat bahwasanya bejana tersebut ini terbuat dari bahan emas atau perak, dari lempengan-lempengan tipis yang terbuat dari emas dan perak kemudian digunakan untuk melapisinya. Biasanya kalau demikian ketika didekatkan ke api atau sesuatu yang panas maka akan meleleh. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala belum memperinci lapisan tersebut menjadi dua keadaan dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Kalau semisal didekatkan ke benda yang panas kemudian ternyata meleleh, maka jangan digunakan. Haram bagi seseorang untuk menggunakannya berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Namun kalau semisal didekatkan kemudian ternyata tidak meleleh, maka tidak masalah bagi seorang untuk menggunakan gelas atau perak walaupun memiliki warna dari sepuhan emas ataukah perak tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pendapat yang terakhir, yang ketiga adalah pendapat dari mazhab Malikiyah, mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Disebutkan beliau memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama ternukilkan beliau membolehkannya, namun sebagian dari mazhab Asy'al Malikiyah memasyhurkan bahwasanya beliau rahimahullahu taala itu melarangnya. Nah, ini terjadi khilaf dari dua pendapat tersebut. Naam. Namun yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang melarang seseorang untuk memanfaatkan emas, memanfaatkan gelas atau piring walaupun hanya sekedar sepuhan dari bahan emas ataukah perak tersebut. Nah, dari bahan emas ataukah perak tersebut berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, demikian pula Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ini terkena kepada sesuatu yang memiliki unsur emas dan peraknya. Wallahu a'lamu bisab. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, demikian pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Al-Syekh Ibn Utsaimin sendiri rahimahullah, beliau merajikan mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau lebih merajikan mazhab dari Asy-Syafi'iyah yang membagi bejana dan piring tersebut menjadi dua keadaan. Kalau semisal didekatkan ke api meleleh, maka berarti tidak dibolehkan. Kalau semisalnya sekedar warna saja, maka dibolehkan bagi seseorang untuk menggunakannya. Walaupun Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan lakinnal afdala tarkuhu, namun yang afdal adalah meninggalkan peralatan-peralatan tersebut, meninggalkan peralatan-peralatan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya yang berhubungan dengan bejana yang memiliki lapisan ataukah sesuatu dari bahan emas dan perak adalah masalah yang dikenal di antara mereka para fuqaha dengan masalah ad-dubbah. Dengan masalah ad-dubbah. Ad-dubbah itu artinya menempel. Menempel sesuatu yang retak atau menempel sesuatu yang berlubang, yang berlubang, kemudian ditempellah gelas ataukah piring tersebut dengan sesuatu dari perak. Dengan sesuatu dari perak. Ini apa hukumnya? Ya kan, terkadang kita punya gelas, gelas itu pecah. Ya kan? Gelas itu pecah. Namun bisa ditempel. Namun apa hukumnya ad-dubbah menempel gelas tersebut dengan bahan perak? Masalah ini juga menjadi masalah yang dibahas oleh mereka para ulama disebabkan adanya hadis yang datang dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan anna qidhan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inkasar. Kata Anas bin Malik, pernah suatu ketika gelas nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pecah. Fattakhadha ma kana syi'ab silsilatan min fiddah. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan tempat retaknya gelas tersebut itu rantai dari fiddah, dari perak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun di sana terdapat penjelasan yang bagus dari Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan masalah dubbah ini dengan perincian yang bagus. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, ad-dubbatu tubahu bi thalathati syurut. Menempel emas gelas ataukah piring dengan bahan yang tadi kita sebutkan itu dibolehkan dengan tiga syarat, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ahaduha, yang pertama, antakuna yasirah, tempelannya tersebut itu bersifat sedikit, tidak banyak, berarti retaknya hanya sedikit, yang bolong hanya sedikit, tidak banyak. Ini syarat yang pertama. Kalau banyak berarti tidak dibolehkan. Kalau banyak berarti tidak dibolehkan, menunjukkan sesuatu yang dia gunakan untuk menempel nantinya berjumlah banyak. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, ayyakuna min fiddah, dipersyaratkan sesuatu yang dia gunakan untuk menempel perkakas-perkakas tersebut itu harus terbuat dari perak, bukan terbuat dari emas, karena emas diharamkan seseorang menggunakannya baik sedikit ataukah banyak. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna lil hajah, karena ada hajat. Karena ada hajat. Nah, maksudnya adalah dia menjadikan tempelan tersebut untuk kemaslahatan dan untuk bisa dia mengambil manfaat dari perkakas-perkakas yang dimilikinya, bukan faktor kesengajaan, ya kan? Dibuat gelas itu sedemikian cantik, kemudian dihiasi dengan perhiasan perak. Nah, tapi karena ada hajat, sebagaimana yang zahir dari hadis Anas bin Malik Al-Ansari yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, sehingga dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sebagian di antara ahli ilmu, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, menyebutkan adanya tiga keadaan pemanfaatan emas dan perak tersebut, yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain di dalam kitab beliau Al-Qawaid wal-Furuq. Keadaan yang pertama adalah isti'malu dzahab wal fiddah lil ina, menggunakan emas dan perak sebagai bahan bejana-bejana dan piring-piring. Maka masalah ini kata beliau rahimahullah adalah masalah yang diharamkan lirrijali wan nisa, baik untuk kalangan pria atau untuk kalangan wanita. Sehingga wanita pun tidak dibolehkan dia menggunakan gelas yang terbuat dari emas. Wanita pun dilarang dia makan dari sendok yang terbuat dari perak ataukah dari emas, karena larangan Rasul dalam bab ini terkena kepada prianya dan wanitanya. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah, isti'maluha lil hulliyah wa zina, digunakannya emas dan perak adalah dalam rangka untuk berhias. Dalam rangka untuk berhias, digunakan sebagai bahan antingnya, digunakan sebagai bahan gelangnya, cincinnya dan yang semisalnya. Maka beliau menyebutkan fahadha halalun jaiz lin nisa dunar rijal, maka yang demikian dibolehkan dan dihalalkan terkhusus dari kalangan kaum wanita, bukan kaum prianya, bukan kaum prianya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memanfaatkan emas dan sutra, namun terkhusus dari kalangan wanita dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun untuk prianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara ahli ilmu membolehkan seseorang mengenakan cincin dari bahan perak, berdasarkan riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari bahan yang terbuat dari perak. Wallahu a'lamu bissab. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kata beliau rahimahullah, isti'maluhu lil harb, menggunakan emas dan perak dalam rangka untuk berperang. Dia hiasi pedangnya dengan emas, dia hiasi baju besinya dengan emas atau perak. Maka yang demikian dibolehkan sebagaimana datang riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama menyebutkan adanya permasalahan yang lainnya yang dibolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkan emas dan perak tersebut, berdasarkan adanya nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan emas atau perak sebagai giginya. Sebagai giginya, di zaman sekarang ini kan ada gigi yang terbuat dari perak, ya kan? Ada gigi yang terbuat dari emas. Ini dibolehkan bagi seseorang apabila dia memiliki hajat, apabila dia punya hajat untuk kemudian mengganti giginya dengan emas atau perak. Ini dibolehkan. Di antara mereka ulama yang membolehkan hal ini adalah Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Berdasarkan riwayat hadis, pernah satu ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terputus hidungnya ketika berjihad, ketika berperang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan baginya untuk mengganti hidungnya tersebut dari perak. Mengganti hidungnya dari perak. Dan disebutkan di dalam riwayat tersebut, ketika sahabat ini mengganti hidungnya dengan perak, dia taruh perak di hidungnya, wallahu a'lamu bisab seperti apa bentuknya, maka disebutkan dalam riwayat tersebut menyebabkan akhirnya daging wajahnya itu membusuk, artinya tidak cocok untuk wajahnya. Maka dia pun menggantinya dengan emas dan tidak diingkari serta tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan riwayat ini Syekh Ibnu Baz membolehkan mengkiaskan dalam bab ini adalah memperuntukkan emas dan perak sebagai bahan untuk giginya yang tanggal. Ini dibolehkan. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Ini beberapa masalah yang terkait dari pemanfaatan ina ataukah piring yang terbuat dari emas dan perak. Masuk pula di dalamnya jam tangan, ya kan? Jam tangan di zaman sekarang ini kan ada jam tangan yang memiliki lapisan emas. Ini juga masuk padanya khilaf yang tadi kita sebutkan antara beberapa ahli madhab yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Namun yang lebih utama, wallahu a'lam bishawab, adalah menggunakan jam tangan yang tidak ada lapisan emasnya. Ini pula yang dirojikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tayib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah pada hadis yang setelahnya, wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit binatang itu telah disamak, ya kan, disamak, faqad tahura, maka sungguh kulit tersebut telah suci, telah suci, tidak najis. Di zaman sekarang ini kan banyak kita jumpai ada tempat-tempat wadah-wadah air namun terbuat dari bahan kulit. Walaupun di zaman sekarang ini pemanfaatan kulit itu semakin meluas, bisa digunakan sebagai bahan bajunya, ya kan, baju terbuat dari kulit, bisa sebagai bahan dompetnya, dompet terbuat dari kulit. Nah, sabuk terbuat dari kulit. Bahkan di zaman sekarang ini, bahkan kulit-kulit binatang-binatang buas itu juga dijadikan sebagai sarana samak dengan berbagai macam kreasi-kreasi yang ada. Nah, sabuk dari kulit ular, ya kan? Sabuk celana, namun ternyata dari bahan kulit ular. Nah, kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit buaya. Nah, terbuat dari kulit buaya. Ini pemanfaatan kulit. Ini demikian melebar dan meluas di zaman kita saat ini. Diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan istilah ad-dibagh. Ad-dibagh, kulit yang diambil kemudian diobati dan dibuat sedemikian rupa sehingga mengering, kemudian bisa dimanfaatkan ke perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit tersebut, al-ihab itu artinya kulit, telah disamak faqad tahur, maka sungguh telah suci kulit tersebut. Telah suci kulit tersebut, tidak najis. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa indal arba'ah, dan disebutkan oleh Al-Imamul Arba'ah dengan lafaz, ayyuma ihabin dubigha, kulit apa saja yang disamak. Kulit apa saja yang disamak, umum, tidak ada pengkhususan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hadis Ibnu Abbas ini memiliki makna yang umum. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini menerangkan kepada kita kulit-kulit binatang apa saja, baik itu binatang yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan, binatang buas, ataukah yang tidak buas, yang sudah menjadi bangkai, ataukah yang belum menjadi bangkai disembelih, kemudian setelahnya mati. Maka ketika kulit-kulit binatang tersebut disamak, dikeringkan, diobati, kemudian akhirnya bisa digunakan untuk perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, maka hukumnya suci, tidak najis, tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Arba'ah, ayyuma ihabin dubigh, kulit apa saja yang disamak hukumnya tetap suci selama kulit tersebut itu disamak. Tapi kalau semisal tidak disamak, maka kulit ini memiliki hukum yang berbeda, dikatakan sebagai sesuatu yang najis. Kemudian kita bacakan hadis yang setelahnya, karena pembahasan kita nantinya berhubungan antara sebagian hadis dengan hadis yang berikutnya. Wa an Salamah ibn al-Muhabbiq, dan dari Salamah ibn al-Muhabbiq radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaghu juludil maitati tuhuruha. Sahahahu Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Menyamak kulit-kulit binatang-binatang yang maitah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, maitah dinisbatkan kepada binatang-binatang yang meninggal, dalam keadaan meninggalnya disebabkan karena disembelih. Karena disembelih, ini maitah. Kulit-kulit binatang yang maitah, yang mati disebabkan karena disembelih, nah, ataukah maitah itu artinya binatang-binatang yang mati dalam keadaan binatang tersebut itu halal, yang identik sebagai binatang sembelihan maksudnya, afan. Kulit-kulit binatang-binatang yang bisa disembelih, maksudnya artinya binatang yang halal, ketika disamak, maka kulit tersebut itu suci, tuhuruha, tuhuruha. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, sehingga dalam hadis Salamah ibn al-Muhabbiq radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhususkan, kalau dalam hadisnya Ibnu Abbas disebutkan dengan lafaz yang umum, kulit apa saja, sehingga mencakup pada sebagian zahir dari pada zahir dari lafaznya terkena ke binatang apa saja, baik yang buas, yang tidak, yang halal, ataukah yang haramnya, asalkan disamak maka sudah suci, boleh digunakan. Kulit binatang di zaman kita saat ini yang biasa kita lihat dimanfaatkan untuk jaket, untuk dompet, untuk bahan-bahan yang semisalnya, itu seperti apa yang statusnya haram? Hah? Kulit apa? Kulit ular, ya kan? Pernah lihat enggak pakaian dari kulit ular? Hah? Enggak pernah. Ya, al-muhim kulit ular. Nah, kulit harimau dibuat jaket. Ya, harimau dibuat jaket. Kulit apa lagi yang haram? Kulit singa. Kulit kalau buaya khilaf di antara ahli ilmu. Al-muhim ini maksudnya, di dalam hadis Salamah ibn al-Muhabbiq, zahir dari lafaz hadis ini dikhususkan ke binatang-binatang yang halal, yang matinya itu bisa disembelih, seperti sapi, ya kan, unta, ataukah kambing, karena disebutkan dengan lafaz maitah, binatang-binatang sembelihan yang mati tanpa disembelih, itu istilah maitah. Itu istilah maitah, bukan dimaksudkan pada lafaz hadis ini adalah ke binatang-binatang yang tidak halal. Nah, dan hadis ini tadi disebutkan disahihkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu taala. Kemudian pada hadis yang terakhir, wa an Maimunah, nanti akan kita sebutkan faedahnya karena faedah ini cukup panjang. Dan dari Maimunah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bisyatin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing. Bishatin, syat itu artinya kambing. Yajuruna, yang mereka para sahabat dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggeret kambing tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau akhadtum ihabaha," kalau semisal kalian mengambil kulitnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Innaha maitah." Ya Rasulullah, binatang ini, syat ini sudah maitah, sudah mati. Ya kan, sehingga istilah maitah ditujukan kepada binatang-binatang ternak yang halal namun dia sudah membangkai, mati bukan disebabkan karena sembelihan dengan cara yang syar'i. Ini maitah. Sesungguhnya dia telah membangkai, maitah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, yutahhiruhal ma'u wal qarab, bisa disucikan oleh air dan qarab, sejenis dari biji-bijian yang diambil dari satu pohon dan digunakan sebagai bahan menyamak kulit-kulit di zaman tersebut. Artinya apabila sudah dilepas kemudian disiram air, kemudian dicampuri dengan biji-biji tersebut sehingga kering dan sudah tersamak, maka menjadi suci. Yutahhiruha al-ma'u wal-qarat. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Sehingga di sini ada tiga hadis. Yang pertama hadis dari Ibnu Abbas yang menyebutkan dengan lafaz yang umum, ayyuma ihabin dubikh, kulit apa saja yang disamak maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Dan di sana ada hadis yang khusus dari Salamah ibn al-Muhabbiq radhiyallahu taala anhu yang mengkhususkan bahwasanya dihalalkannya kulit-kulit tersebut adalah pada binatang-binatang yang halal namun mati disebabkan karena sakit ataukah yang semisalnya, bukan karena sembelihan yang syar'i. Bukan karena sembelihan yang syar'i sehingga mengeluarkan daripadanya binatang-binatang yang tidak halal. Dan di sana ada hadis yang terakhir, hadis dari Maimunah lebih khusus dibandingkan hadis Salamah ibn al-Muhabbiq, terkena kepada syat, ya kan, terkena kepada kambing yang telah membangkai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yutahhiruha al-ma'u wal-qarab, artinya ketika disamak maka walaupun kambing tersebut telah membangkai maka kulitnya itu tetap halal, bisa dimanfaatkan. Karena berbedanya siyak dan lafaz ketiga hadis ini maka menyebabkan terjadinya perselisihan yang banyak di antara ahli ilmu. Al-Imam As-Sunani rahimahullah di dalam kitabnya Subulus Salam menyebutkan adanya 7 pendapat di antara mereka para fuqaha terkait menyikapi dan mengambil istinbat kesimpulan dari hadis tersebut. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nailul Autar menyebutkan ada 8 pendapat. Ada 8 pendapat yang masing-masing menyebutkan dalil-dalil terkait istidlal dari riwayat-riwayat yang tadi disebutkan, dan insyaallah taala khilaf tersebut dan mana yang rajih kita akan sebutkan pada pembahasan yang berikutnya biiznillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa tafaddalu hafizakumullah taala.